لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. برجي حاجي ارتinya menuju Allah dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya, setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amal hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawadu, sabar dan tolak angsu mestilah ada, jangan berkasar merempu manusia. Labbaik Allah, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak suci, amal mulia. Tanah haram jagalah pantangannya, pergi haji bukannya masa untuk membeli bela, beringatlah betulkanlah niat kita. Sia-sia, takutkan Allah yang Esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri baik Allah, umma labbaik. Sunday.